apakah menyebutkan aib-aib partai pengusung presiden atau partai penguasa termasuk yang dilarang? Mengingkari sebuah kemungkaran wajib, seperti di bahasa saya. Menyebutkan nama orangnya, namanya, kelompoknya, partainya, ormasnya, itu tergantung kemaslahatan. Kalau kemaslahatannya besar, disebutkan, sebutkan. Kalau tidak, jangan disebutkan. Cukup diingkari kemungkarannya saja. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum adalah parpol-parpol yang ada. Kamu jelaskan bahaya parpol, kamu jelaskan secara syariat, ayat, hadis, keterangan para ulama terkait dengan bahaya parpol. Sebutkan. Kalau memang besar kemaslahatan yang menyebut parpol tadi, sebutkan. Kalau enggak. Cukup dengan pengingkaran saja. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan presiden. Sebab ya, yang dibahas adalah parpolnya, bukan penguasanya. Walaupun secara peta politik parpolnya termasuk pengusung penguasa. Itu sangat jauh berbeda barakallahu fikum. Dikatakan menghujat pemerintah itu langsung ke penguasanya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sudah adakah nasihat salafiyin terhadap pemerintah? Yang pertama ya ikhwan, menasihati penguasa itu fardu kifayah. Bukan fardu ain. Ketika ada sebagian pihak yang telah menyampaikannya, telah mengutarakannya, maka cukup. Gugur kewajiban yang lain. Nah, ketika dari pihak MUI atau dari pihak tokoh-tokoh masyarakat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan nasihat kepada penguasa, yakni gugur kewajiban dari yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, akses untuk menuju ke penguasa tidak semudah untuk bayangkan. Sebab yang namanya salafiyin khusus terkait dengan menasihati para penguasa harus langsung ketemu orangnya. Itu yang disampaikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus langsung ketemu orangnya empat mata. Kalau kita pakai kacamata ya enam mata. Nah gitu ya. Empat mata. Tidak bisa lewat orang lain. Tidak bisa menggunakan media. Itu namanya membongkar kaibat. Itu yang sulit. Dan terus terang akses ke sana tidak semudah yang terbayangkan. Faham tuh? Walhamdulillah hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu ain. Yang ketiga, informasi yang sampai barakallahu fikum, para penguasa kita, walaupun bukan langsung presidennya barangkali ikhwannya, tapi perwakilan dari pihak penguasa, mereka betul-betul sudah mengawasi semua yang ada. Sudah mengawasi, sudah mencermati semua yang ada. Media-media antum itu jangan dikira diam, dicermati sama mereka ya kan. Masyaallah. Sejak lahir topinya tambah gede ya kan. Luar biasa. Jam 10 baru selesai ya kan ya. Soalnya lagi ya kan, dari pihak penguasa kita sudah mencermati, mengamati yang ada. Media-media antum, media-media yang sebelah sana, semua dicermati. Ya, tulisan antum, postingan antum, radionya antum. Itu enggak dibiarkan, mau nasional kok. Nasihati. Dan masuk kepada mereka. Sebagian ikhwah, sebagian kawan memasukkan beberapa kitab, beberapa karya tulis kepada sebagian penguasa kita. Ada yang sampai, ada yang enggak sampai. Intinya fardhu kifayah. Upaya maksimal. Barakallahu fikum sekuat tenaga. Kalau yang bukan salafi langsung bikin postingan ngamuk sama penguasa, sebar YouTube, udah sana kemari heboh. Maha gara salaf. Itu yang membuat seperti yang diutarakan dari ikhwan, akses ke sana tidak semudah yang membayangkan. Barakallahu fikum. Tapi upaya itu terus kita upayakan.